atau sering disebut dengan nifaqul akbar. Nifaq akbar itu bentuknya adalah menampakkan keislaman, menyembunyikan kebencian terhadap al-Islam, menampakkan keislaman namun menyembunyikan kemarahan, kebencian terhadap Islam. Ini yang disebut dengan nifaq i'tiqadi. Kata beliau rahimahullah ta'ala Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa qala ta'ala, man akthara dhikrallahi 'azza wa jalla ba'a minan nifaq. Barang siapa yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terbebas dari sifat nifaq, yaitu kemunafikan. ولهذا والله أعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى. Berdasarkan inilah, والله أعلم, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Allah عز وجل menutup surat Al-Munafiqin, menutup surat Al-Munafiqin biqaulihi, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jangan memperdaya kalian, harta benda kalian, anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai segenap orang-orang yang beriman, janganlah merepotkan kalian, harta-harta benda kalian dan anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang bisa kita ambil dalam ayat ini, bahwa harta benda akan bisa menyebabkan kita lupa dari berzikir kepada Allah. Demikian juga aulad, yaitu anak-anak, akan bisa menyebabkan kita terpedaya dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berpesan kepada kaum mukminin, jangan sekali-kali melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah, harta-harta benda kalian dan juga anak-anak kalian. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan akibat, nilai yang akan diperoleh di belakangnya apabila harta benda telah melalaikan dari zikir kepada Allah, harta benda anak-anak telah melalaikan dari zikir kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan akibatnya, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka mereka termasuk al-khasirun, yaitu orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum. Kendatipun orang yang banyak harta bendanya, banyak anaknya, kalau semuanya melalaikan zikir kepada Allah, maka itu adalah kerugian di dalam hidup. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, fa inna fi dhalika tahdhiran min fitnatil munafikin alladhina ghafalu an dhikrillahi 'azza wa jalla fa waqa'u fin nifaqi. Kata beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, di dalam ayat ini terdapat sebuah peringatan. Apa itu? Peringatan dari fitnahnya an-nifaq, kaum munafikin, yang mereka lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya menjatuhkan mereka dalam sifat nifaq. Allah Azza wa Jalla mentahdir dari kaum munafikin. Maka perlu kita ingat, di saat seseorang kok ada orang yang alergi dengan tahdir, tahdir, tahdir. Jadi barakallahu fikum, perlu diingat bahwa tahdir itu barakallahu fikum lebih luas dibanding dengan tafsik, takfir atau tabdi', menghukumi seseorang mubtadi atau fasik atau barakallahu fikum kafir. Tahdir lebih luas. Kalau seseorang al-ab dan al-um mengatakan kepada putra-putrinya, hati-hati, jangan bergaul bersama orang itu. Orang itu enggak bagus. Nah, kalau perbuatan al-ab atau al-um ini diterjemahkan ke dalam bahasa agama, bahwa al-ab dan al-um ini sedang melakukan tahdir, ay sedang memberikan peringatan, sedang memberikan nasihat barakallahu fikum. Ya, siapapun yang merasa alergi dengan tahdir, kata-kata tahdir misalkan, itu barakallahu fikum, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia akan sering melakukan tahdir di dalam hidup. Ya, barakallahu fikum, orang awam juga akan melakukan tahdir di dalam hidup. Ya, memberikan peringatan barakallahu fikum. Nah, kalau kita ingin ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah terlalu banyak terkait dengan barakallahu fikum memberikan peringatan kepada siapapun barakallahu fikum yang berbahaya. Baik, kemudian beliau mengatakan, wasu'ila ba'du sahabati radhiyallahu anhum anil khawarij. Ditanya sebagian sahabat radhiyallahu anhum tentang al-khawarij. Munafikunahum, apakah kaum khawarij itu adalah para munafikun umat ini? Munafik-munafiknya umat ini apa bukan? Qala, la, tidak. Al-munafikuna la yadhkuruna Allaha illa qalila. Jawaban sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tidak. Orang munafik itu tidak menyebut Allah, tidak ingat kepada Allah, illa qalila, kecuali sangat-sangat sedikit. Barakallahu fikum. Sementara kaum khawarij itu orang yang punya rasa takut yang sangat sekali. Ya? Sampai kemudian digambarkan oleh para ulama, saking takutnya dia mengkafirkan orang yang terjatuh di dalam dosa. Ya, terjatuh di dalam kemaksiatan barakallahu fikum. Gambaran ketakutan yang ada pada mereka sehingga mereka berusaha menjauh semaksimal mungkin. Sehingga wajar kalau Rasul alaihi salatu wassalam menggambarkan tentang tinggi ibadahnya, iya, tinggi solatnya, puasanya, bahkan bacaan Al-Qur'annya luar biasa kaum khawarij. Barakallahu fikum. Maksudnya kaum Khawarij ini bukan dari para preman-preman pasar, bukan dari para penjahat, para perampok dan seterusnya, bukan. Tetapi mereka adalah dari orang-orang yang taat. Barakallahu fikum. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah menyebutkan tentang sifat mereka bahwa mereka adalah dari orang-orang baik, namun terjangkiti oleh sebuah pemikiran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini malapetaka bersama kebaikannya, mara bahaya dengan kebagusan ketaatan yang mereka kerjakan. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam padahal dia orang Islam. Ini sebuah kejahatan besar yang ada pada kaum yang taat solatnya, puasanya, baca Al-Qur'annya. Kejahatan besar. Apa itu? Menghalalkan darah saudaranya semuslim. Lalu membiarkan para penyembah-penyembah berhala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang bagaimana ibadahnya mereka dengan pemikirannya agar jangan sampai kita tertipu. Oh, salat. Mereka salat, jangan. Mereka kan adalah orang yang tinggi puasanya. Oh, jangan. Jangan sampai kita tertipu dengan kesolehan dan kebagusannya. Karena termasuk dari talbis al-iblis, ya begini. Memunculkan barakallahu fikum seolah-olah seorang itu terbaik. Padahal dia memiliki sesuatu yang berbahaya yang dijadikan alat dan senjata oleh setan. Apalagi kalau seseorang itu pintar mengemas kata. Oh, ini lebih berbahaya lagi. Ya. Seseorang yang pintar mengemas kata, barakallahu fikum, adalah sangat-sangat berbahaya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, jangan heran kalau diistilahkan yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi fitnatul dajjal adalah al-munafik alimul lisan. Orang yang sangat-sangat tajam lisannya, tajam. Dia bisa menggambarkan dirinya salah jadi tidak salah. Yang salah itu. Dia bisa menggambarkan barakallahu fikum orang yang benar itu jadi salah. Wah, kehebatan. Ini sangat-sangat berbahaya, barakallahu fikum. Maka kita belajar ilmu agama untuk membentengi diri. Jangan kemudian kita menganggap dengan kemampuan kita menghafal Al-Quran atau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam atau mungkin akwal para ulama dari nol sampai terakhir kita pegang, kita hafal. Jangan sampai kita kemudian mengatakan dengan itu akan bisa selamat abadan. Seseorang selamat itu murni dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, dengan sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menggambarkan bahwa abladun nas, orang yang paling tolol manusia itu bisa melihat sesuatu marapetaka, marabahaya padanya dibanding dengan orang yang min absurin nas, orang yang paling hebat, paling pintar, ternyata tidak mampu. Semuanya itu dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kita harus cari di dalam hidup. Untuk mendapatkan dan memperoleh ini ma'asyiral ikhwah, kita harus benar-benar menjaga, menata ketulusan dan keikhlasan kita di dalam barakallahu fikum belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang memerintahkan kita untuk belajar bukan kedua orang tua kita pertama kali. Yang memerintahkan kita untuk belajar agama Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kedua orang tua kita adalah penopang. Kedua orang tua kita adalah pendukung. Barakallahu fikum, penyemangat terus. Ya, kedua orang tua kita tidak lebih dari itu. Yang memerintahkan kita untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa yang akan menyelamatkan seseorang itu bukan karena dia adalah orang yang hebat dalam urusan agama. Tidak. Tapi semata-mata taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ilmu ini mendidik kita untuk membentengi diri. Barakallahu fikum, menjaga dan memelihara diri. Keep memeliharaannya, yaitu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dengan kemampuan yang kita miliki dan meminta maaf kepada Allah atas kekurangan-kekurangan kita di dalam pengamalan ilmu dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla di saat tersalah dan keliru. Barakallahu fikum. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimahkumullah. Karena ternyata telah berlalu orang-orang hebat di dalam dakwah ini. Orang-orang yang masya Allah tabarakallah alaihim sebelumnya. Namun ternyata di dalam semua adalah sebuah ujian dan cobaan. Kita tidak melihat dia orang pintar. Kita tidak melihat dia orang yang berilmu. Kenapa? Karena semata-mata taufik dari Allah. Sementara itu ada orang yang kita lihat, ya dia tukang. Kalau belajar, ya ada kesempatan. Itu pun dalam kondisi lelah, capek dan seterusnya. Tapi Allah berikan padanya taufik untuk bisa selamat. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti ini yang kita minta di dalam setiap saat agar terus diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, statusnya barakallahu fikum, menjaga, meminta kepada Allah penjagaan taufiknya. Kurang apa khawarij dari sisi ibadah? Kurang apa mereka dari sisi ilmu? Kurang apa mereka dari kedekatannya orang-orang baik? Barakallahu fikum. Dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi semuanya itu tidak menjamin. Dan bukan sebagai jaminan barakallahu fikum pada keselamatan individu orang. Ternyata benar-benar taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang mahal. Barakallahu fikum. Inilah yang mahal. Kalau kita sudah menyimpulkan di dalam hidup ini yang termahal, berarti kita akan memberikan semua kemampuan untuk menjaga, untuk melindungi, untuk memelihara, memagerinya, membentenginya. Jangan sampai suatu saat dan suatu ketika dicabut oleh penganugerahnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi tidak kurang-kurang pada kaum khawarij itu kebaikannya, ketaatannya, dekatnya dengan orang-orang soleh. Tetapi mereka disebut oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah anjing-anjing neraka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. maka sekali lagi, yang akan menyelamatkan kita bukan karena kemampuan kita untuk menghafal Al-Quran atau hadis Nabi SAW atau menghafal akwal para ulama, namun itu benar-benar taufik dari Allah, hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah azza wa jalla yang akan memilih siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Mungkin kita akan lihat, akhi, dia perjuangannya luar biasa di dalam dakwah ini, pantas untuk mendapatkan hidayah, istiqomah di atasnya. Subhanallah, itu ucapan kita. Ketentuan dan keputusan dia ada di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ada orang yang mungkin terbaik di tengah-tengah umat ini menjadi seorang alim, ulama, tiba-tiba kok keluar jalur. Barakallahu fikum. Itu bukan sesuatu yang menjadikan kita heran. Kenapa? Karena semuanya akan mungkin terjadi. Barakallahu fikum. Akan mungkin terjadi di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai kita, kok bisa ya? Kok bisa ya? Gak mungkin. Apalagi kalau kita mungkin itu adalah gurunya kita, syekhnya kita, alimnya kita. Oh, gak mungkin kok dia. Oh, ini hati-hati. Ini adalah sifat yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, kita diberikan pengajaran yang sangat dalam dalam diri kaum khawarij. Mereka adalah orang yang berada di dalam ilmu, di dalam amal. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan orang-orang soleh. Zaman keutamaan umat ini. Namun itu bukan sebagai jaminan. Benar-benar taufik sekali lagi, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan hidayahnya kepada siapapun, apapun statusnya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ketika ditanya sebagian sahabat, apakah kaum khawarij itu munafik mereka? Unda. Munafik itu adalah mereka-mereka yang tidak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit saja. Kata beliau, fahadha min alamatin nifaq killatu dhikrillahi azza wa jal wa kathratu dhikrihi amanun minan nifaqi wa kathratu dhikrihi amanun minan nifaqi. Ini adalah tanda-tanda kemunafikan. Dia ingat kepada Allah itu sangat-sangat sedikit. Barakallahu fikum. Makanya kalau ikhwanuna bermuamalah bersama orang-orang awam, misalkan, ya banyak-banyak sabar. Ya, harus banyak-banyak sabar. Barakallahu fikum. Ya, coba antum dengarkan ceritanya para sales. Subhanallah. Ya, terkadang bagaimana ya? Memang itu kenyataan. Barakallahu fikum, harus sabar. Ternyata harus punya strategi. Barakallahu fikum. Ya. Ya, jangankan kita bermuamalah terkadang bersama saudara kita, terkadang kan mengecewakan. Barakallahu fikum. Ya, itulah tabiatnya manusia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita harus benar-benar punya kelapangan dada. Barakallahu fikum. Di dalam hidup ini, kita tidak akan pernah dibiarkan berjalan hari-hari dengan tanpa ujian. Tidak akan. Layaki, anak itu tinggal di pondok pesantren. Naam. Anak belajar ilmu agama. Iya. Anak dekat dengan para masyayikh. Oh iya sekalipun. semakin tinggi Anda naik ke gunung, hempasan barakallahu fikum angin itu semakin besar. Berarti ujiannya semakin besar barakallahu fikum. Ujiannya akan semakin besar rahimani wa rahimakumullah. Tapi Allah memberikan ujian kepada kaum mukminin berbeda dengan Allah memberikan cobaan peringatan kepada kaum munafikin atau fujar. Munafikin, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah azza wa jalla apabila mencintai suatu kaum, Allah menguji. Allah menguji kaum itu barakallahu. Ujiannya beraneka ragam. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tsamarat." Diuji dari banyak sisi. Barakallahu fikum. Ya. Jadi kalau misalkan kita melihat sekarang tenang, bawa duit oke, bisa nabung, bisa ini, akan diuji dari sisi yang lain terus sampai kemudian kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat setiap ujian datang kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu tanda kelulusan. Kita melihat kata beliau, banyak berzikir kepada Allah aman minan nifaq. Wallahu azza wa jalla akram min ayyabtaliya qalban dhakiran bin nifaq. Dan Allah azza wa jalla sangat dermawan dari menguji seorang hati yang selalu berzikir dengan nifaq. Allah memuliakan dia, orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang bekerja, kalau mikan lisannya tidak bisa karena mungkin tersibukkan barakallahu fikum, berat dia menyetel dakwah, menyetel Al-Qur'an, barak itu semuanya sebagai bentuk zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma dzalika liqulubin ghafalat an dzikrillahi azza wa jalla. Ternyata ujian nifaq itu terhadap hati yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum, ini pelajaran yang sangat berharga. Kita langsungkan qala at-tasi'atu wasittun, faedah yang ke-69. Anna lidzikri min bainal a'mali lidzatan la yushbihuha syai. Dzikir di tengah-tengah amalan itu adalah punya kelezatan sendiri yang tidak akan diserupai oleh apapun juga. Falau lam yakun lil abdi min thawabihi illa lidzatul hasilatu lidzakir wa na'imul ladzi yahsulu liqalbi lakafa bihi. Kalau tidak ada bagi seorang hamba dari pahala zikir itu hanya kelezatan yang dia peroleh dan kenikmatan yang dia peroleh di dalam hatinya, itu sudah cukup. Sudah lewat pembahasannya bagaimana hati itu akan terbersihkan dari karat-karatnya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada summiyat majalisud dzikri riyadhal jannati. Berdasarkan ini, maka majlis zikir seperti majlis ilmu yang sekarang kita berada padanya disebut dengan kebun surga. Kebun-kebun surga. Qala Malik bin Dinar, mata ladzadzal mutaladzidzuna bimithli dzikrillah azza wa jalla. Tidak ada kelezatan yang diperoleh oleh seorang yang mendapatkan kelezatan seperti kelezatan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaisa syai'un minal a'mali akhafu ma'unatan min wala a'zam lizzatan wala akthar farhatan wabtihajan lil qalb. Tidak ada sesuatu dari amalan-amalan yang paling ringan kebutuhan pengorbanan padanya, tapi yang paling besar kelezatan dan yang paling banyak kesenangan didapatkan dan yang paling melentera hati daripada zikir kepada Allah, ringan untuk diucapkan. Barakallahu fikum. Coba kita hitung kalau melaksanakan sholat mulai dari awal sampai akhir adalah zikrullah subhanahu wa ta'ala. Semuanya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari berangkat kita, mulai barakallahu fikum dari kita keluar rumah, kita berdoa. Dalam perjalanan mungkin ada yang murajaatul Quran, ada yang berdoa ketemu sama saudaranya, assalamualaikum. Semuanya itu adalah rentetan-rentetan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa lezatnya hidup barakallahu fikum dalam zikir kepada Allah. Faedah yang as-sab'un, yang ke-70, annahu yaqsul wajha nadratan fid dunya. Bahwa banyak mengingat Allah Azza wa Jalla akan membungkus wajah dengan ia cahaya di dunia dan juga cahaya di akhirat. Fadzakirun amdarun nasi wujuhan fid dunya wa anwaruhum fil akhirah. Orang-orang yang banyak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bercahaya wajahnya di dunia dan paling bercahaya kelak di akhirat. Wa minal marasil anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam qal, dalam riwayat mursal dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Rasulullah bersabda, man qala kulla yaumin mi'ata marrah, barang siapa yang mengucapkan pada setiap hari 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, atallaha ta'ala yaumal qiyamah wa wajhu ashaddu bayadan minal qamari lailatal badr. Yang mengucapkan doa atau zikir ini pada setiap hari 100 kali, dia akan bertemu dengan Allah kelak pada hari kiamat dan wajahnya lebih putih dari qamar, bercahaya, bersinar dari bulan di malam purnama. Kemudian terakhir yang kita ambil, al-hadiyatu was-sab'un, yaitu ke-71, anna fi dawami dzikri fit tariq wal bait wal hadar was safar wal biqa takfiran li syuhudil abdi yaumal qiyamah. Bahwa selalu dan memperbanyak zikir, ingat kepada Allah baik di jalan, di rumah, ketika kita berada di tempat tinggal, atau ketika safar, atau di sebuah tempat, itu artinya memperbanyak saksi bagi seorang hamba itu kelak pada hari kiamat. Fa innal buq'ata wad-dara wal-jabala wal-ardha tashhadu lidh-dhakiri yaumal qiyamah. Sesungguhnya tempat, daerah, gunung, tanah akan memberikan persaksian kelak bagi orang yang berzikir pada hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Allah berfirman, apabila dunia ini digoncangkan dengan sebenar-benar goncangan, lalu bumi mengeluarkan apa yang dikandungnya, manusia berkata, ada apa ini? Pada hari itulah bumi bercerita tentang hari-harinya, yaitu bi anna rabbaka auhalaha, bahwa Rabb telah mewahyukan kepadanya. Farawat Tirmidzi fi jami'ihi min hadits Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah qala qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kata Abu Hurairah, beliau membaca, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu dunia bercerita tentang informasi-informasi. Qal atadruna ma akhbaruha, tahukah kalian apa informasi-informasinya? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat Nabi menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila 'ala dhahriha. Sesungguhnya informasi-informasi dunia nanti, yaitu mempersaksikan atas setiap budak laki-laki atau budak perempuan, laki-laki atau wanita, terhadap apa yang dilakukannya di punggungnya, ai punggung dunia ini. Taqul, dunia atau bumi mengatakan, amila yauma kada kada wa kada. Oh, ini dulu, pada hari ini dia melakukan demikian demikian demikian. Semuanya barakallahu fikum akan menjadi saksi. Kita ambil, kita habiskan, wa dzakiru lillahi azza wa jalla fi sa'iril biqa mukatsirun syuhudahu. Maka orang yang banyak ingat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah di semua tempat, ya, ketika dia di rumah zikir, jalan zikir, di pasarnya zikir, ketika dia berkendaraan dia ingat, barakallahu fikum, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata beliau, mukatsirun syuhudahu, orang yang banyak berzikir itu sedang memperbanyak saksi. Wala'allahum au aktsarahum au aktsaruhum ayakbaluhu yaumal qiyamah yauma qiyamil ashhad wa ada'is syahadat fayafrahu wa yaghtabitu bi syahadatihim. Ya, semoga mereka atau kebanyakan mereka menerima dia pada hari kiamat, pada hari persaksian yang bersaksi, penunaian saksi-saksi, sehingga dia bergembira, sehingga dia amat sangat senang dengan persaksian mereka, barakallahu fikum, subhanallah. Jadi rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Dimanapun kita berada, kita diajari untuk banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tidak sia-siakan kesempatan yang dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat ringan, tidak butuh biaya untuk kita ingat kepada Allah. Nilainya sangat besar, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.